Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Wa nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina. Wa ya muqallib al-qulub thabbit qalbi fa thabbit qulubana 'ala dinik wa sarrif qulubana fi ta'atik. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Istiqamah. Kita sampai atau lanjut di penghujung atau akhir-akhir dari kitab ini di faedah-faedah hadis yang dibahas di buku ini, yaitu buku ini membahas satu hadis, ya, hadis dari Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, ya, dari Amr bin Al-As, yang waktu itu kita bacakan ada Amr Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi berkata kepada Rasulullah, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Katakan kepada saya dalam Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada orang lain selain kau. Maka kata Nabi SAW, simple, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Maka fawaid hadis ini, kata penulis hafizahullah, pertama, semangatnya para sahabat terhadap ilmu dan penjagaan mereka terhadap keimanannya. Ini ditunjukkan dari berbagai pertanyaan yang mereka lontarkan kepada Nabi yang menyangkut apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat mereka. Jadi segmen tanya jawab atau uslub tanya jawab itu ada kepentingan sendiri dalam dunia tarbiyah, dunia pendidikan. Bahkan tanpa adanya tanya atau jawab itu rasanya kering, Pak. Bahkan orang-orang mungkin cenderung merasa monoton dan kurang tegap dalam menerima maklumat. Makanya di majelisnya Rasulullah dan para sahabat, kerap kali sahabat menyebutkan atau menyedurkan pertanyaan kepada Rasulullah SAW seperti, ayul islami afdol, amalan Islam apa yang paling afdol ya Rasulullah? Nanti Rasulullah jawab sesuai dengan konteks orang tersebut. Kalau beliau memandang orang ini kayaknya emosian, ya, atau orang ini emosian dan minta nasihat dari Rasulullah, ya Rasulullah bilang, la taghdab wa lakal jannah. Jangan kamu marah, nanti kamu dapat surga. Berarti enggak apa artinya? Jangan kamu marah, nanti kamu dapat surga. Jangan marah. Ntar kau marah, kamu dapat surga loh. Enggak gitu mananya. Berarti namanya apa? Jangan marah, kalau kamu nahan emosi, kamu masuk surga. Dan juga pertanyaan-pertanyaan lainnya di antara pertanyaannya di hadis ini, qul li kalimatan, katakan kepada saya suatu kalimat yang habis itu saya enggak perlu nanya lagi selain itu, udah. Cukup, yaitu qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah saya beriman kepada Allah kemudian istiqomah, udah. Itu ya. Di hadis Jibril yang panjang, Pak, ketika Jibril alaihi salam datang dengan bentuk manusia, itu kan nanya ke Rasulullah, apa nanya? Mal Islam, Islam itu apa? Iman itu apa? Ihsan itu apa? Ya, Jibril alaihi salam sudah tahu jawabannya. Tapi Rasulullah menjawab di hadapan para sahabat. Setelah kepergian Jibril dan orang-orang mencari, lo, mana tadi orang? Kadang-kadang gitu tuh. Kita habis ketemu orang, baru sebentar berpisah, hilang. Yang hilang bukan kitanya, yang hilang orangnya, ya. Kemana tuh? Ya. Itu bisa jadi malaikat tapi besar kemungkinan bukan, ya. Hampir hampir kemungkinan bukan, Pak, karena ya siapa ngapain juga malaikat ketemu sama orang kayak kita ya, gitu kan. Iya, tapi saya pernah terjadi kayak gitu, Pak, di dekat Cibubur Junction. Ada sekolah itu yang menuju ke daerah Arundina itu, ke daerah Munjul, ada sekolah Al-Azhar apa-apa ya, ada masjidnya itu besar tuh. Ya, tapi saya enggak ingat nama masjidnya atau nama sekolah Al-Azhar, dekat pom bensin. Saya waktu itu pulang kerja, Pak. Saya kerja waktu itu di kota wisata. Nah, pulang maghrib-maghrib kan. Nah, saya sholat isya di masjid tersebut. Sholat isya di masjid tersebut cuma ada satu, itu kan masjid lebar, Pak, satu saf. Qadarullah, setelah selesai dari sholat itu, saya kan paling terakhir keluar. Maka ada orang bapak-bapak gitu, ya, jenggotan juga nih. Nah, ternyata katanya dia lagi kesesat. Orang Semarang, orang Tembalang. Ya. Pas saya nanya, biasa ngaji di sana, Pak? Iya, biasa. Sama ustaz siapa, Pak? Oh, kenal. Maksudnya saya tahu nama ustaznya gitu loh. Ngaji di Masjid Niponegoro, Undip, daerah situ. Ya. Nah, itu ternyata memang kekurangan gitu ya, apa nyari saudara tapi ini gitu alamatnya nggak jelas, jadi di minggu di Jakarta luntang-luntung jalan kaki. Ya, maka saya bilang, udah, Pak, Bapak nanti pulang aja ya, cari terminal, tanya sama orang terminal terdekat di sini mana, ini saya kasih sangon buat itu, Pak. Wah, seneng banget beliau, masya Allah, seneng banget. Terus sana ngambil motor deket dari tempat yang tadi itu, udah kan bisa. Tadinya cerita-cerita sebentar, saya kasih bekal sedikit, kemudian saya ambil motor mau pulang lagi, mau pergi bertolak dari masjid itu udah nggak ada siapa-siapa, Pak. Baru sebentar itu saya cari itu orang udah hilang. Padahal itu parkiran luas loh, Pak. Maksudnya nggak mungkin tuh orang kabur atau manjat pohon atau mungkin terbang nangkring di pohon atau gimana? Nggak ada. Iya, nggak tahu saya tuh. Kira-kira ini malaikat atau bukan, Pak? Nggak tahu saya. Iya, bisa jadi modus. Kalau bukan malaikat, kalau malaikat mah nggak bakal gitu, nggak bakal modus-modusan. Kalau emang manusia, saya pikir nggak secepat itu dia berlari gitu loh. Kalaupun berlari pasti kedengeran gitu. Iya, saya nggak merasa curiga ini modus atau enggak, Pak. Tapi ya kalau modus ya nggak apa-apa, tetap lah nggak apa-apa. Cuma masa secepat itu gitu loh hilangnya. Itu malaikat. Malaikat atau bukan? Nggak tahu dah, malaikat atau bukan gitu. Bisa iya, tapi siapalah saya gitu kan ya. Yang gak mungkin malaikat itu adalah ketika saya pernah di Kalibata sholat berjamaah subuh atau isya gitu, lupa, malam pelah pokoknya. Ya, jemaah lagi asik-asik sholat, tiba-tiba tikus nying-nying, Pak, apa tikus yang kecil itu lewat, melewati antar kita lagi sholat melewati. Ya, itu berapa jemaah tuh ngeliat tikus itu kayak ngeliat luar biasa lah, kayak ngeliat anugerah gitu. Tikus masuk masjid terus gangguin orang sholat. Ya, kemudian mereka bilang, astaghfirullah, lagi sholat, astaghfirullah, astaghfirullah. Selesai sholat, beberapa dari mereka beristinot, itu malaikat itu tadi. Malaikat, kata mati. Orang-orang tua tuh, ya. Beberapa orang tua ngomong gitu, malaikat itu tadi. Malaikat jadi tikus. Enggak ada bahan lain apa gitu, malaikat jadi tikus gimana gitu kan ya. Kalau itu enggak ya. Enggak ada asarnya, enggak ada riwayatnya malaikat jadi tikus gitu, Pak. Kalau misalnya bentuknya seperti orang itu ada mungkin karena ada hadisnya ya, mungkin. Tapi kemudian malaikat Jibril itu kan bertanya sesuatu yang sudah diketahui, yaitu apa itu Islam, apa itu iman. Itu pertanyaan, dan kemudian Rasulullah jawab. Dan orang-orang kemudian para sahabat, mereka mencermati jawaban dan pertanyaan itu. Tuh, kadang-kadang uslub atau metode tanya jawab itu sangat penting loh dalam pendidikan, Pak. Makanya kalau kita lihat PAUD ya, kita lihat TK-TK itu rata-rata ibu-ibu yang ngajarkan pakai uslub tanya jawab, Pak. Ayo, siapa yang ini nanti dijawab, saya gitu. Ini penting. Jadi dengan tanya jawab ada komunikasi, Pak. Ya, makanya di kajian kita ini ada rubrik tanya jawab. Setelah kajian selesai, materi selesai, tanya jawab gitu. Ya kan ya Pak? Coba kalau dari awal dulu setahun lebih kita kajian, saya ngomong terus baca buku, terus saya gak mau ngeliat Bapak gitu. Baca aja. Terus Bapak karena gak merasa diperhatiin, Bapaknya ngangguk-ngangguk aja. Ya, ngangguk gitu kan. Subuh-subuh lagi Masya Allah. Iya, habis nonton bola lagi tadi malam. Wah itu kan, ngangguk aja, ngerti gitu. Ya, ngerti dan berharap dimengerti oleh ustadznya gitu loh. Kalau dia tidur, ya. Nah, jadi tanya jawab tuh bagus, penting gitu loh. Makanya Pak, bisa jadi ini saya ceramah misalnya saat hampir 1 jam atau 40 menit teriak-teriak. Ternyata Bapak hanya nyantol di benak Bapak itu yang sesi tanya jawab doang. Iya, selama saya ceramah itu Bapak-bapak khusyuk banget gitu loh. Tapi secara ketika tanya jawab baru Bapak-bapak bangun. Ya gitu, dengerin tanya jawab. Karena memang di tanya jawab itu ada interaksi. Ketika ada interaksi itu ada rasa gitu loh. Antar saya dan Bapak, antar saya dan penanya gitu kan. Iya, dan itu bisa jadi lebih nyantol di benak seseorang. Maka kata Nabi SAW, kalian tahu gak siapa itu? Kan hilang deh. Kalian tahu gak siapa itu? Allahu wa rasuluhu alam, kata para sahabat. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Lihat, Jibril alaihissalam datang itu kan nanya toh Pak. Tapi disebut Rasulullah mengajarkan untuk kalian agama kalian. Jadi kalau orang bertanya kepada ustaz di hadapan khalayak ramai, selama pertanyaannya bukan nantang ya, bukan nantang, Ustaz tahu enggak dalilnya tentang ini, oh ini kan nantang ini, enggak. Nanyanya itu untuk menggali ilmu. Walaupun Bapak tahu. Ustaz, apa hukumnya azan ya, kemudian ditambahin azannya pakai wiritan apa gitu. Ustaznya bilang enggak boleh, itu bisa jadi bid'ah misalnya gitu. Ini kan mungkin penanya udah tahu. Dan maksud penanya bukan ngomporin, bukan memprovokasi supaya ada jemaah yang kepanasan, kesurupan, bukan. Ya, tapi supaya pada tahu. Nah, ini penanya ini ya, selama enggak menimbulkan kerusuhan ya. Harus tahu juga penanya, harus tahu konteks daerah juga, jangan serampangan nanya juga gitu. Penanya ini ternyata disebut oleh Rasulullah mengajarkan kepada jemaah ilmu, tapi melalui lisan guru, melalui lisan ustaz gitu. Begitu Pak. Dan ganjaran pahalanya juga itu kembali ke penanya gitu loh. Kalau memang dia tulus bertanya untuk mencerdaskan, bukan untuk mantik emosi ya. Kemudian yang kedua, faedah kedua, orang yang bodoh atau tidak tahu hendaknya bertanya kepada orang yang berilmu. Kata Nabi, kata Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kalian kepada ahlu dzikir, yaitu ahlul ilm, orang yang memiliki pengetahuan, jika kalian tidak mengetahui. Kalau dalam urusan dunia aja kita kan nanya kepada orang yang mengetahui tentang itu. Yang enggak tahu enggak kita tanya. Iya, enggak tahu enggak kita tanya. Coba misalnya, gimana cara bikin onde-onde? Ya. Enggak, ya tanya kepada yang tahu, kepada yang menjualnya gitu kan. Kalau bertanya sama profesor, Pak Prof, gimana cara bikin onde-onde? Pak Prof bilang, pertanyaannya kok gak sesuai dengan jabatan saya gitu kan ya. Ini rendahan banget. Bukan rendahan, tahu gak? Gak tahu, wah gitu doang gak tahu. Misalnya gitu, ya emang orang gak tahu ya jangan ditanya. Kemudian kepada tukang onde-onde, kue pancong dan kue ongol-ongol ditanya, tahu gak dalil dari haramnya zina? Bingung dia. Kok tanya ke saya? Tanya ke ustaz. Nah itu. Lah iya benar ini kata ditanya ke ustaz. Karena emang di bidangnya gitu loh. Materi itu di bidangnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang punya keilmuan tentang itu. Kalau kalian gak tahu. Nah kalau gak tahu. Tanya. Kalau gak tahu. Tanya, jangan malah justru gak tahu berijtihad sendiri. Kayak orang nyari jalan Pak. Ya. Walaupun dia bertanya ke Google Map kadang-kadang gitu. Ya. Kalau di Jakarta mungkin jalanan jelas Pak ya. Tapi kalau di desa-desa itu kadang-kadang di Google Map terdaftar sebagai jalanan. Tapi enggak muat buat mobil gitu loh. Kadang-kadang. Saya waktu di daerah Seruen, ya, tahu Seruen enggak, Pak? Ada yang tahu enggak Seruen, Pak? Seruen itu Salatiga, Pak. Salatiga. Ya, sebenarnya enggak, ya, Salatiga Boyolali gitu ya. Perbatasan itu. Nah, itu Seruen ke Karanggede itu. Saya dari daerah Simo, bacanya sebenarnya bukan Simo, tapi Simo gitu. Kalau orang Jawa beneran bacanya Simo, ya, beda, Pak, Simo, ya. Itu jalan sengaja lewat jalan itu, tapi jalan itu emang banyak jalan-jalan kecilnya gitu. Naik mobil sama driver saya, ya, nyewa. Itu saya beristihad sendiri, Pak, ya, nggak usah nanya orang, udah ada Google Map buat apa, nah, kan gitu. Karena saya kiaskan kayak di Jakarta, kalau di Jakarta jalan kan agak besar, maksudnya jalan tuh ya seenggaknya bisa masuk mobil, gampang lah gitu ya. Nah, masya Allah. Sampai sawah, Pak, saya tuh. Mobil tuh sampai mentok sawah, ternyata ditipu sama Google Map. Tuh lihat kayak gitu, Pak. Itu drivernya sampai gimana, tanya orang aja. Sebenarnya udah kesel sama saya tuh, cuman karena saya yang bayar dia jadi enggak jadi kesel gitu lah. Ya, itu. Bisa kayak gitu kenapa? Karena Google Map ini walaupun dia punya data tapi bukan ahlu zikir gitu loh, bukan ahlul ilm gitu loh. Jadi kita enggak bisa betul-betul bersandar 100% kepada makhluk yang tidak berakal ini gitu. Ya, belajar pun kita bisa nyari faedah dari Google misalnya, bisa, tapi tetap Google hanyalah Google gitu. Dia enggak bisa mengembangkan sesuatu sebagaimana seorang yang berilmu mengembangkannya gitu. Ya, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita berijtihad sendiri jadinya nanti apa? Ya seperti itu, sesat. Ya, nanya, ya itu penting di jalanan ya kan ya. Apa kata peribahasanya? Tak malu bertanya, sesat di jalan. Nah, itu. Kadang terjadi gengsian bertanya. Emang kalau kita bertanya kita bakal masuk neraka gitu? Ya enggak, insyaallah enggak. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya tentang agama, sesat dalam beragama juga. Itu juga seperti itu. Ya enggak? Pernah kan, Pak, ya kita gengsi bertanya. Oh, enggak usah lah, gampang kok jalannya. Itu tinggal lurus aja. Tinggal lurus jurang misalnya. Gimana? Iya kan? Kemudian yang ketiga, kecerdasan dan keutamaan Abu Amr atau Abu Amrah, di mana dia bertanya dengan pertanyaan agung yang merupakan puncak pertanyaan. Pertanyaan beliau sangat dibutuhkan setiap muslim. Jadi pertanyaan setiap, kalau misalnya pertanyaan tersebut, pertanyaan mencakup banyak hal, yang kalau dijawab itu membuat orang tersembuhkan dari penyakit kebodohan, apalagi ternyata jawabannya itu sangat menyeluruh dan mencakup banyak permasalahan, ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, ini sangat-sangat bermanfaat. Tapi tidak juga berarti pertanyaan-pertanyaan kecil itu remeh. Ya. Saya ada seorang driver yang sudah berusia, Pak, tapi kadang-kadang ikut kajian saya karena nganterin saya ke kajian. Itu kadang-kadang meremehkan beberapa pertanyaan dari orang yang di kajian, orang pertanyaan di kertas, pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin menurut beliau remeh gitu loh. Ah, tuh nanya kayak gitu, pertanyaan kayak gitu masih juga bisa jawab. Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, apa hukumnya kangen dengan kampung halaman? Ya, itu mungkin bagi kita, Pak, ngapain sih gitu ditanyain? Tapi bisa jadikan orang itu mungkin, kita gak tahu ya, orang tuh mungkin nanya karena ada kegundahan di hatinya gitu loh. Mungkin dia kangen dengan kampung halaman, kangen dengan orang tua, kangen dengan ini, ingat masa lalu dan seterusnya. Apakah itu bisa berpengaruh ke agamaannya gitu kan. Kan bisa jadi kayak gitu maksudnya. Maka saya jelaskan, pas pulang, driver saya kemudian bilang, Ustaz, itu yang nanya tentang kampung halaman tuh gak mikir kali ya. Masa pertanyaan kayak gitu? Itu saya juga bisa jawab. Saya mau saya protes nih orang tua. Saya tantangin ya, ah, kalau bapak bisa jawab besok-besok isi kajian aja, Pak, gitu. Dan saya ngomong gitu, cuman kan takutnya kurang ajar. Maka udah saya, jangan gitu, Pak. Ya, bisa jadi itu orang memang mungkin di hatinya ada kegundahan. Ya, kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita ada nih, kalau misalnya kajian pemuda, Ustadz saya mau menikah tapi nggak ada yang mau sama saya. Yo, gitu bakal ketawa, Pak. Ya kan, Pak, ya. Tapi bisa jadi itu orang kan emang lagi betul-betul gak tahu gimana caranya lagi gitu loh. Karena udah berusaha nikah tapi gak ada yang mau sama dia. Ya kita nasihatin, kalau bisa pertanyaan kayak gini jangan di depan banyak orang sih kalau bisa. Ya jadi bahan bulian gitu, jadi bahan guyonan. Tapi bisa jadi, Pak, ketika nanya, memang pertanyaan remeh mungkin, remeh dan aneh gitu. Cuman bisa jadi ada beberapa jemaah yang mengalami hal yang sama, cuman malu bertanya. Dan ternyata sama-sama gue nasibnya gitu kan. Alhamdulillah dijawab sama ustadz, ya Allah tanpa perlu saya nanya, gak malu-maluin. Ya alhamdulillah, bisa jadi pak gitu, bisa jadi ya. Tapi kemudian yang keempat, selayaknya orang yang bertanya tentang ilmu mengajukan pertanyaan yang singkat, padat dan berbobot sehingga berbagai disiplin ilmu tidak bercampur aduk. Tuh di sini singkat, padat. Ada orang, beberapa orang jemaah, bukan di sini, kalau di sini alhamdulillah pertanyaan singkat-singkat pak. Ya, ada beberapa jemaah di, ada di tempat lain saya udah melupakannya memang. Itu nanya kayak ceramah. Itu saya sampai diem aja dengerin gitu. Ini bukan nanya, ceramah ini. Iya, kayak di daerah Bekasi ada suatu pengajian di Bekasi, saya sekali di situ dan saya insyaallah enggak mau lagi di situ, ya. Itu udah saya tanya jawab ya, Pak. Ada warga situ yang memang masyaallah semangatnya masyaallah bapak-bapak gitu kan. Nah, kemudian Pak Ustaz, saya tanya Ustaz, ya. Tanya. Tanya itu panjang, ya. Panjang, tentang politik terus kemudian ngomong. Saya dengerin aja. Dan ini orang tua, saya enggak mau nyela, saya enggak mau apa namanya? Enggak mau sekat gitu, enggak mau saya potong, takut kurang beradab. Saya dengerin dia, Pak, ya, Pak. Terus aja. Saya sampai berpikir, "Masya Allah, ini kalau mau ceramah kenapa enggak sekalian undang beliau aja, kok undang saya gitu kan? Lama gitu, ujuk." Ya, intinya sebenarnya pengen mengeluarkan semua unek-uneknya tentang apa yang terjadi sekarang di masyarakat gitu. Saya maklumi mungkin ada keresahan beliau. Tapi masya Allah panjangnya itu yang membuat seberapa orang tuh udah mulai asem mulutnya tuh. Sebagian radangnya kumat. Kayak gitu kan. Iya, sebagian gitu ya. Cuman saya diamin, enggak saya potong. Kadang kayak gitu, Pak. Maka sebenarnya hal yang seperti ini dihindari. Ya, kita kalau bisa bertanya di majelis, bahkan bertanya kepada guru pun, ya jangan kepanjangan. Keluar semua kecuali kalau memang ada cerita di balik itu. Cerita pribadi, misalnya masalah rumah tangga, harus disebutkan kronologinya, itu gak masalah. Cuman kalau masalah rumah tangga pribadi, baiknya jangan di majelis ini. Ntar ketahuan. Ustaz, afwan Ustaz, ada seorang istri selingkuh Ustaz. Ya. Terus gimana caranya untuk membalas selingkuhan istri tersebut? Ya membalas, ya balas selingkuh lagi gitu nih. Terus ustadznya juga agak tengil juga gitu loh. Ini bapak yang kayak gitu, istri bapak ya? Iya ustadz, ya kan ketahuan sama semua orang. Ya, secara personal aja. Dan kalau bisa jangan ungkap itu istri saya, jangan. Ya, jangan ungkap, melainkan ungkap global aja. Kemudian diantara faedahnya adalah Nabi SAW diberikan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu perkataan yang ringkas, singkat, tapi maknanya itu padat. Itu beda banget dengan kita, Pak. Ya, kita ini perkataannya panjang dan maknanya kadang-kadang gak ada. Ya. Dimana Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh kebaikan agama dalam dua kalimat, yaitu qul, katakan amantu billah thumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Aqaf. Ya. Apa? Di surat Al-Aqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang yang berkata Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah. Gitu loh. Jangan cuman bicara doang tapi istiqomah juga harus dijaga. Itu ringkas namun padat mencakup seluruh aspek kehidupan dan kebaikan agama. Yang keenam, iman adalah keyakinan dengan hati, perkataan dengan lisan dan perbuatan dengan anggota badan. Ini ditunjukkan oleh makna istiqomah yang mencakup ketaatan hati, lisan dan anggota badan. Kemudian yang ketujuh, di antara hadis ini, di dalam hadis ini terdapat perintah agar istiqamah di atas iman dan tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Taala semata dan melaksanakan ibadah dengan istiqamah hingga meninggal dunia. Sebagaimana kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu hal yang yakin, yaitu kematian. Kemudian yang kedelapan, iman kepada Allah tidak sempurna kecuali dengan istiqomah, yaitu istiqomah dalam tauhid kepada Allah dan melaksanakan ketaatan kepadanya. Jadi kalau misalnya seseorang berbuat syirik, maka istiqomahnya sedang terputus dan bisa jadi gara-gara perbuatan syiriknya itu amalnya terhapus. Kesembilan, menjaga lisan mempunyai pengaruh yang besar terhadap istiqomah hati dan badan. Karena kata Rasulullah SAW, tidak akan seseorang istiqomah sampai istiqomah hatinya, dan hati seseorang tidak akan bisa istiqomah sampai istiqomah lisannya lempeng lurus benar lisannya. Kalau ternyata lisannya kebalik, suka nyakitin atau suka ngomong jorok, maka yakin deh susah istiqomahnya dia, susah. Karena orang itu kalau gatel lisannya, gatel pengen ngomongin orang, gatel pengen ngomong jorok, itu pasti sering jahilin orang itu, sering berbuat tidak baik kelakuannya, mesti begitu. Ya. Kemudian 10, anjuran untuk introspeksi diri, apakah ia orang yang istiqomah atau tidak, agar ia bertaubat dan memperbaiki diri. Kalau kita mengaca, kita akan menjawab, waduh saya jauh sekali dari yang namanya istiqomah. Bolehlah kita misalnya istiqomah sholat berjamaah, itu sisi satu sisi. Tapi kan ada sisi lain, amalan soleh yang kita gak bisa istiqomah. Ya. Ngaji misalnya, maksudnya ngaji Al-Quran. Ya gimana ya? Banyak dari kita itu nyerah, ah saya gak bisa ngaji dah, udah bacaan saya amburadul. Hatta bacaan amburadul tetaplah belajar pak, terusin. Nah ini susah kan istiqomah kadang bagi sebagian orang. Iya, memang masya Allah sholatnya dijaga istiqomah, tapi baca Qur'annya gak dijaga. Bahkan bulan Ramadan aja lisannya kering, baik kering akan makanan minuman dan kering akan zikir. Ya. Kemudian 11, derajat istiqomah sangat tinggi. Derajat istiqomah sangat tinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. 12, istiqomah sangat berat dan Allah memudahkan bagi orang-orang yang ikhlas bertauhid dan continue dalam ketaatan. Jadi pak, yang namanya amalan soleh itu akan melahirkan spirit menuju amalan soleh berikutnya kalau memang berkah amalannya. Benerlah begitu. Ya. Kalau misalnya kita di jalanan zikir misalnya, kita akan berlanjut ke amal soleh berikutnya lagi zikir di jalanan misalnya. Itu nanti ada azan, kita bakal apa pak? Bakal makin ngebut atau bakal apa? Bakal kita singgah ke masjid terdekat. Ya, terus ke masjid terdekat. Habis itu sholat di masjid tersebut. Pernah gak pak ngerasa, sering saya pikir bapak-bapak ngerasain gitu. Lagi di perjalanan ya, perjalanan kemudian dengar azan. Ketika itu iman sedang tinggi-tingginya. Kemudian singgah ke parkiran masjid. Ngapain pak? Numpang parkir doang? Enggak lah, ya pasti sholat kan habis itu ya. Sholat berjemaah bareng orang-orang lokal situ. Atau mungkin kalau di rest area sama orang-orang yang juga sama-sama safar. Kerasa enggak pak di situ ada kedekatan dan ukhuwah Islamiyah pak? Masya Allah. Iya, capek-capek gitu kan. Ah istirahat ya. Sebenarnya pak masjid itu tempat buat tidur pak. Maksudnya orang tidur silahkan. Di sini ada gak yang tidur di masjid pak? Gak ada, orang di samping-samping rumah. Mendingan tidur di rumah ya pak ya. Ya tapi kalau misalnya nih, kalau ini kan karena masjid kampung ya, di perkampungan bukan di pinggir jalan banget gitu ya. Kalau di pinggir jalan kan kadang-kadang ada misalnya ojek online itu butuh tidur. Itu pada asalnya jangan dilarang pak. Iya. Apalagi kalau tidurnya di teras, enggak di dalam masjid. Ya. Kalau tidur di parkiran silahkan juga enggak apa-apa gitu kan. Misal tidur di atas karpet ini, tapi karena dikhawatirkan kalau satu tidur nanti lainnya berdarat datang. Nah ini kan jadinya masalah lagi pak. Satu tidur lainnya jadi pepesan lagi. Takutnya nanti tidurnya terlalu serius sehingga tertumpahkan darinya. Apa yang tumpah pak? Air liur. Itu masih mending, kalau ngompol gimana? Kan repot. Ya, yang repot kan DKM juga. Ntar ditanya siapa nih yang ngiler nih? Gak ada yang ngaku. Ya kan gak ada yang ngaku. Nah maka aslinya memang jangan larang orang tidur di masjid. Biarkan, tetapi kalau memang dikhawatirkan itu bakal membuat orang lain pada ikutan tidur, maka repot ya jadinya. Beda apa ya tidur di masjid dengan minta listrik masjid, itu beda urusan. Minta listrik di, ngambil listrik di masjid itu haram. Ya, kenapa? Karena wakaf. untuk umat, bukan untuk personal pribadi. Jadi rumah ngambil listrik dari masjid, iya, atau nyetrika di masjid, ikan lumayan tuh pak ya, iya lumayan pak beneran, nyetrika di masjid, ntar besok bawa mesin cuci, misalnya, kalau lagi kekurangan, kecuali kalau DKM-nya mengizinkan, dan itu pun hasil musyawarah DKM. Kenapa? Kalau kayak gini nanti kan lumayan pak biaya misalnya dan seterusnya. Siapa coba yang mau ini nak nombokin gitu ya. Tapi kalau diizinkan gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba ke masjid, ujung-ujungnya langsung ngeces, bukan ngeces ngiler, maksudnya ngeces baterai ya, atau nyetrika dan seterusnya, itu gak boleh. Harus minta izin dulu. Ya begitu. Kok sampai situ pak ya? Perasaan gak ada omongan kesana deh pak, setrikaan gitu. Tapi kemudian 13, baik-baik amal yaitu yang dilaksanakan dengan kontinu, terus menerus walaupun sedikit. Nabi SAW pernah masuk ke rumahnya, ada Aisyah radhiyallahu anha bersama seorang perempuan. Siapa ini? Kata Nabi SAW. Maka kata Aisyah, itu adalah fulanah binti fulan. Beliau ini kalau puasa masya Allah, kalau sholat masya Allah. Maka kata Nabi, beh, alaikum ma tutikun, inna Allah la yamallu hatta tamallu. Aduh, jangan-jangan kalian itu hendaknya beramal sesuai dengan yang kalian mampu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian sendirilah yang bosan. Artinya begini pak, jangan kebangetan kalau beramal. Kalau emang situ belum terbiasa banget-banget, jangan keterlaluan gitu loh. Biasa aja, ya nyantai aja gitu loh. Maksudnya nyantai aja di sini, ya jangan terlalu longgar, tetapi jangan di luar kapasitas. Jarang baca Quran tiba-tiba pokoknya sehari sejus, itu nanti bakal futur pak, bakal putus beneran. Ibaratnya kalau kita nggak pernah olahraga, perut gede, nah kemudian disuruh lari maraton pokoknya dari lubang buaya sampai lubang lahat misalnya gitu, mati dong ya. Ya dari lubang buaya lari sampai Cilangkap misalnya, lu nggak ngelihat gue perutnya kayak gini kan gitu, ya dipaksa sampai sana. Mungkin hari pertama oke, tapi ntar malam pegel-pegel minta pijitin sama istri tuh, wah, iya, besok nggak mau lagi dah. Kenapa? Eh kan nggak biasa. Ini berarti beramal di luar kapasitas standarnya dia gitu loh. Orang kalau disuruh sprint padahal nggak pernah lari, wah nggak bisa itu, nggak bisa. Minimal naik sepeda, kalau misalnya olahraga naik sepeda minimal kiterin kampung dulu. Jangan kamu touring yuk, touring, ya. Baru punya sepeda langsung touring. Kemana? Sukabumi yuk, Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu dasmu lah kan gitu. Ya ini saya gak pernah pakai kayak ginian, udah langsung di sebelah tuh. Nah kan gitu, kenapa? Orang kalau gak biasa dipaksa lebih dari kapasitas kebiasaannya, wah itu jerah abis itu gak bakal mau lagi. Bahkan sampai selamanya berazam gak bakal saya kayak gitu lagi. Begitu, jadi alaikum matutikun, kalian lakukanlah sesuatu yang kalian mampu aja. Yang enggak apa-apa sedikit, yang penting ke istiqomah gitu loh. Karena kata sebagian orang, dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Ya kan gitu. Dikit-dikit, dikitnya nabung juga kan, nabung misalnya di celengan kayak anak kita ditabung celengan. Anak saya usia 3 hampir 4 tahun, Pak. Celengannya udah penuh, Pak. Isinya itu, dan kata anak saya ini buat nanti sekolah pesantren, itu isinya banyak pak, mungkin sama tabungan sebagian dari kita menangan dia, apalagi habis lebaran itu ternyata rezeki anak soleh gitu, banyak banget itu duitnya, saya sampai cemburu, lebih dari rezeki saya waktu masih kecil. Iya dulu, padahal dulu waktu saya kecil udah bawa dompet khusus buat lebaran ya. Tapi ternyata dia yang gak bawa dompet lebih ikhlas, ternyata Allah rezekikan lebih banyak ternyata. Iya masya Allah, kemarin masya Allah banyak dapat rezeki, dikasih duit dia, ditabung semuanya karena masih kecil belum banyak keinginan. Tapi kalau beli mainan mintanya sama saya, ya kan gitu. Alhamdulillah, ya sedikit-sedikit lama-lama penuh itu celengan. Ya celengan sebenarnya namanya tidak bagus ya, namanya celengan kan dari celeng kan bagong ya pak ya, bagongan gitu ya, celeng. Hah? Karena orang, iya celeng itu babi pak, karena orang kan dulu kan. Iya, ayaman gitu. Ini aneh juga. Iya. ayam-ayaman. Emang celengan sih, mau di ayam-ayamin celeng dia. Ini karena apa? Karena ikut barat, Pak, ikut orang Kristen. Ya bagi mereka itu hog atau babi itu, ya. Hog ini kayak nama orang, Pak, ya. Ya, babi itu kan ya. Itu kan babi buat celengan, buat celengan gitu kan ya. Jadi nyimpen duit itu di babi gitu loh. Ya kayak investasi itu, kebabian itu investasi gitu loh. Orang Islam sebaiknya jangan pakai nama celengan sih, tapi enggak tahu udah jadi, ya ini udah jadi istilah uruf kita gitu. Jadi enggak apa-apa sih. Maksud kita kan celengan bukan babian. Ya, ya biasa celengan gitu ya. Tapi bisa penuh. Itu kan pertama celengan enggak mungkin kan kita celeng ke apa masukin langsung abrok gitu kan, enggak mungkin. Kotak amal tromol mesti satu, satu ya. Setiap orang ternyata sedekahnya sedekah yang menimbulkan bunyi, ya kan? Tleng tleng tleng tleng. Nah, gitu. Tleng tleng tleng. Ya. Iya, di Jumatan kayak gitu ya. Sampai khotibnya marah. Berisik banget sih. Enggak ada apa uang kertas gitu, gitu kan ya? Receh semua kan gitu. Di pengajian tleng tleng tleng. Kan lama-lama walaupun di seribuan, 1000 sekarang udah kayak 100 perak di zaman 90-an ya. Itu seribuan tapi kan kalau dikumpulin bisa 100.000, 500.000 dan seterusnya. Bisa, ya. Mana nih, Pak? Orang yang 14, orang yang menyia-nyiakan kewajiban berarti ia bukan orang yang istiqomah, bahkan ia telah menyeleweng. Dan penyelewengan akan semakin besar tergantung sejauh mana dia meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang diharamkan. 15. Dosa dan maksiat mempunyai pengaruh terhadap iman dan istiqomah. Iya, karena dosa itu mempunyai pengaruh terhadap kalbu, menitik hitamkan di kalbu. 16. Syubhat dan syahwat adalah penghalang terbesar dalam istiqomah. 17. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah dari semua dosa. 18. Taubat yang ikhlas, jujur, disertai dengan amal soleh yang ikhlas dan ittiba, itu mengikuti Rasulullah SAW, akan membantu dia untuk istiqomah. 19. Setiap muslim wajib istiqomah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. 20. Setiap muslim wajib menempuh jalan yang lurus serta wajib beragama sebagaimana cara beragamanya para sahabat Rasulullah SAW. 21. Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang lurus dalam beragama dan istiqamah, maka kita wajib mengikuti jejak mereka. 22. Teman yang baik agama dan akhlaknya dapat membantu seseorang untuk tetap istiqamah. 23. Seorang muslim dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai iman dan istiqamah. Ini ada khatimah, Pak. Bapak mau husnul khatimah atau siti khatimah, Pak? Husnul khatimah. Dua-duanya. Mau husnul khatimah dan mau siti khatimah. Masya Allah. Semoga Allah rezekikan siti khatimah buat Bapak di surga nanti, Pak, ya. Saya enggak tahu bidadari apa ada yang namanya Siti Khotimah, saya enggak tahu. Panggilannya Imeh gitu? Enggak tahu. Ya, kita khatimahkan, khatamkan buku ini, Pak, ya. Khatimah halaman 107. Alhamdulillah. Buku ini selesai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Buku ini sebagai nasihat di antara kita dan sebagai peringatan bagi orang yang mempunyai hati. Allah taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid." Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Dalam penutup ini saya akan bawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang sangat bagus dan kokoh. Beliau rahimahullah berkata, "Innama ghayatul karamati luzumul istiqamah." Sesungguhnya puncaknya karamah yaitu dengan tetap istiqamah. Karamah adalah apa yang Allah karuniakan melalui tangan para walinya yang mukmin berupa keluar biasaan seperti ilmu, kemampuan dan yang lainnya. Ini yang banyak orang salah. Mereka bukannya nyari istiqomah, nyarinya karomah. Pengen dianggap keramat gitu loh. Padahal kan tugas kita istiqomah. Karomah itu pemberian. Kalau kita istiqomah insya Allah Allah beri karomah. Tapi kalau kita nyarinya karomah, kita gak bisa istiqomah. Riya jadinya. Pengen dipuji, pengen dianggap bisa jalan di atas air, bisa sholat di atas pohon pisang, bisa terbang. Ini kan sinetron ini, bukan karomah ini ya. Orang yang seperti itu dia condong tidak ikhlas dalam beramal. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menukil perkataan dari beberapa ahli ilmu. Jadilah orang yang selalu beristiqomah, bukan orang yang menuntut karomah. Tuh lihat. Karena sesungguhnya jiwamu bergerak untuk mencari karomah, padahal Rabbmu menyuruhmu untuk istiqomah. Maka seorang hamba wajib baginya terus-menerus bersungguh-sungguh dan berusaha menetapi jalan yang lurus serta menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemenangan yang paling agung dan ghanimah yang paling besar, yaitu dimasukkan ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang punya hati dan termasuk orang yang hatinya selamat, berhati sehat dan mudah menerima kebenaran, meyakini dan mengamalkannya. Mudah-mudahan hati kita dikaruniakan oleh Allah taala keikhlasan, kebersihan hati, ketakwaan dan istiqomah di atas kebenaran. Mudah-mudahan apa yang saya tulis bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah dan mewafatkan kita di atas Islam dan Sunnah. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar dikarni al-thabat, istiqamah dalam mentauhidkan Allah dan melaksanakan Sunnah, serta diteguhkan di atas pemahaman salafus salih. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Dan akhir seruan kami ialah segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, aku memujimu. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Saya memohon ampunan dan bertaubat kepada engkau. Penulis Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Abu Fathi hafizahullah ta'ala. Daftar pustaka baca sendiri Pak di rumah ya, enggak saya baca di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kita mengkhatamkan kitab ini. Enggak ada rebana-rebanaan. Rebanaannya mana Pak? Selawatannya mana nih? Aduh gimana nih? Ya. Ya alhamdulillah. Ini udah berapa lama? Setahun Pak ya, udah ya. Setahun kita mengkaji ini Pak ya. Betul. Setahun lebih bahkan ya. Lebih bahkan ya. Iya. Alhamdulillah. Ini kitab pertama yang kita khatamkan ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada lagi yang bisa kita khatamkan lagi insyaallah Pak ya. Ya alhamdulillah. Jadi Bapak sudah khataman kitab, walaupun sebenarnya ada banyak yang terlengkap-lengkapi ada sih Pak. Ya, karena beberapa pembahasan di kitab ini berulang-ulang. Beberapa pembahasan. Alhamdulillah kita cukupkan dengan khataman ini. Jazakumullah khairul jaza. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ya. Jadi kita cukupkan Pak ya. Ya. Oh, saya kira ada pertanyaan. Saya cukupkan di sini Pak ya. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak boleh nanya tapi Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Saya bukan malaikat. Masya Allah. Ntar abis nanya hilang gitu. Iya, iya. Yang jadi pertanyaan saya, iya, karena selalu benar saya itu, kenapa di sholat kita di ayat akhir itu menyebut nama Ibrahim? Kita ketahui bahwasanya kalau Nabi itu banyak, kenapa kata iya. Ibrahim? Nah, yang kedua. Satu dulu Pak. Ya, Bapak sama sampingnya saudaraan, kok mirip Pak? Enggak. Ada kemiripan. Kenapa di salawat Ibrahimiyah di akhir tahiyat kita ya, di akhir salat kita, kenapa kok disebut Ibrahim alaihissalam? Enggak disebut semua. Karena nabi kan banyak Pak ya. Bapak mau enggak Pak nyebut semua nabi? Enggak, sebelum itu. Kau disebut semuanya Pak, enggak mungkin. Kenapa? Panjangan, nanti enggak habis-habis. Ntar jemaah pada batuk-batuk ya. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ismail, Lut, Ismail, Ishak, Musa, Yaqub, Yusuf, Ayub, enggak. Itu satu. Enggak, memang Allah menghikmahkan begitu. Kalau semuanya disebut atau kebanyakan disebut, enggak habis-habis itu salat. Ya. Kemudian yang kedua, karena ini alasan yang lebih tepat. Kedua, karena Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ya Pak ya. Kita punya Nabi Adam. Sebagian ulama mengatakan abis Adam nanti ada nabi berikutnya Idris. Kemudian ada Nuh, ada Hud, ada Saleh, ya, ada juga Lut. Baik. Sisanya nanti ada bawahnya kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu sezaman dengan Nabi Ibrahim, saudaraan, yaitu saudaraan maksudnya sepupu atau ponakannya. Nabi Lut ponakannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti punya anak Ishak dan Ismail dan Ishak. Dari Ishak nanti ada Yakub, dari situ kemudian ada Nabi Yusuf. Pokoknya bawahnya Ishak, bawahnya Yakub itu, Yakub sebenarnya Israel, itu nabi semua itu. Jadi yang sebutan panjang nabi-nabi itu kebanyakan keturunan Nabi Yakub Bani Israel. Nah, nanti Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim bukan? Iya, keturunan Nabi Ibrahim dari pihak Nabi Ismail, tapi jauh jaraknya. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Maka Allah khususkan di sini. Itu ketiga, Pak. Kedua. Sampai sini paham, Pak, ya? Jadi spesialnya Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, karena Nabi Ibrahim itu sudah minta sama Allah. Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan ummatan muslimah wa arina manasikana wa tub 'alaina. Jadi udah berdoa kepada Allah minta supaya keturunannya itu orang-orang muslim, dan ternyata Allah berikan keturunannya banyak dari keturunannya dari para nabi. Itu kedua. Ketiga, Allah Ta'ala memiliki khalil, kekasih. Kekasih Allah ada dua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Maka dikhususkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Gitu, Pak, ya? Jadi ada tiga alasan. Pertama, gak mungkin kita panjang banget selawatnya. Ibrahim disebut semua dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Gak, panjang sekali. Kedua, apa tadi alasan kedua, Pak? Karena Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ketiga, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Begitu, Pak, ya. Yang kedua pertanyaan, udah jawabannya udah menyembuhkan belum, Pak? Sudah. Alhamdulillah. Ya, ya. Banyak, ya, banyak yang itu. Saya pernah mengolah juga kemarin karena itu karena enggak tolong sampaikan di rumah itu. Iya, insyaallah. Iya. Itulah makanya asalnya, Pak, para ulama membincangkan apa hukum menyegel masjid. Maksudnya bukan di waktu sholat ditutup. Jangankan waktu duha, Pak. Kadang-kadang di waktu sholat fardu aja, zuhur dan asar, enggak dibuka. Ada tuh. Ya memang namanya musola sih. Cuman kan orang kalau mau sholat gimana? Atau orang enggak ada yang sholat di situ pas zuhur dan asar, buka. Buka, karena siapa tahu ada yang mau sholat. Minimal jin lah yang sholat, Pak. Nah, tapi jin juga enggak perlu dibuka sih. Dibuka. Ya sholat fardu harus dibuka. Kalau misalnya selain sholat fardu, boleh enggak dikunci ditutup? Tergantung. Kalau memang di situ banyak maling, sebenarnya ya enggak masalah, Pak. Cuma yang tadi jangan dimarahin kalau orang mau sholat duha. Mungkin minimal terasnya gitu loh. Sholatnya di terasnya. Nah, inilah pentingnya adanya marbot yang standby di masjid, Pak. Marbot yang ngurus masjid. Ditanam di situ marbotnya. Hah? Ada marbot, enggak usah dikunci. Ditanam di situ. Maksudnya ditanam, taruh apa tinggal di situ. Bukan ditanam dikubur di situ mayitnya, bukan. Iya, nanti rohnya ngejaga gitu, enggak. Ya. Itu pentingnya di situ. Dan memang banyak orang itu ngebangun masjid, enggak ngerti gitu loh fikih masjid gitu loh. Jadinya ya bikin aja dan menimbulkan keresahan bagi sebagian pihak ada. Itu. Jadi kalau dimuajirin dikunci enggak, Pak? Malam aja. Kenapa dikunci? Karena ini ya banyak barang. Iya, belum tromol. Iya. Kalau masjid isinya jin doang tuh baru gak dikunci itu. Tapi kan ini ada ya. Nah, jadi wajar, Pak, dikunci, Pak. Makanya solusinya adalah harus ada marbotnya dipasang di situ. Dipasang tembok. Ya, maksudnya ada marbot di situ untuk menjaga. Masjid Nabawi apa? Itu ditutup untuk pembersihan, Pak, bukan untuk, bukan karena enggak boleh masuk. Ya emang enggak boleh masuk, tapi untuk cleaning. Karena kalau enggak ditutup-tutup enggak bisa dibersihin, karena ada pembersihan secara terus-menerus. Ada pembersihan secara global. Nah, global ini dikunci semua. Iya, Pak, harus begitu. Pak, kapan selesai mau makan? Masya Allah. Jadi gini, Pak, sampai nanyanya, Masya Allah. Kapan selesainya, Pak, mau makan? Masya Allah. Gitu, Pak, ya. Jadi pada asalnya masjid tidak dikunci, ya. Biarkan kaum muslimin masuk yang masuk duha. Alhamdulillah masjid depan kediaman saya gak gitu. Buka terus, ya, kap, mau malam kayak mau apa. Cuman kalau malam memang pagernya aja dikunci. Tapi kita bisa ngelewatin pagar itu. Iya. Kalau ada pun tromol gedenya itu dikunci dan nggak bisa maling, pokoknya nggak bisa. Insya Allah nggak bisa. Ya. Permanen. Hah? Permanen dan dan kuncinya, Pak, dirantai ke tirai. Jadi kalau mau ngambil itu ambil tirai juga. Iya. Tirai juga diambil, repot itu. Alhamdulillah nggak. Hah? Ya, saking niatnya, ya. Enggak, ini rantainya insya Allah rantai super kok. Dan tromol yang kaca kayak gitu tuh, ya, sebagaimana di situ, enggak ada isinya. Jadi enggak ada yang mau nyolong. Jadi biasanya kalau tromol itu, tromol kan enggak, itu buat infak kan, ya. Biasanya yang infak berkaca itu di masjid sekarang biasanya enggak ada isinya. Iya, maksudnya dikit isinya. Kalau isinya 50 ribuan, 100 ribuan, itu mata tuh banyak yang jelalatan itu, ya. Wah, ini panjang pertanyaan, Pak. Masya Allah. Bismillah, afwan Ustaz, saya mempunyai anak yang lagi mencari PTN. PTN itu apa, Pak? Perusahaan negeri, ya. Anak pengen ke teknik industri, tapi bapaknya pengen anaknya mengikuti jejak bapaknya yang lulusan teknik elektro, dan agak memaksa sang anak menurutinya meski di urutan kedua. Bapaknya marah dan kecewa. Saya khawatir kalau anak dipaksa terus jadi frustrasi. Yang saya tanyakan, number one, bagaimana sikap anak terhadap bapaknya tersebut yang harus mengikutinya tetapi tidak sepenuh hati? Anaknya kalau memang terpaksa, mau gimana pun juga bapaknya keras, maka tetap ikutin aja, gak apa-apa. Mudah-mudahan ada keberkahan di balik itu. Dua, bagaimana sikap bapak yang cenderung memaksa dan kurang sabar? Ini pangkal kesalahannya di bapak ini. Tiga, bagaimana cara memperlakukan anak yang beranjak remaja? Masya Allah, saya belum punya anak beranjak remaja, tapi jadi saya nggak belum bisa nasihati. Saya pikir bapak-bapak lebih pandai dalam memperlakukan anak yang beranjak remaja. Untuk tiga ini saya nggak bisa jawab, tapi saya hanya menasihati untuk yang masalah bapak ini. Saya ada teman saya ini sejak SD dan kemudian pas SMP ke pesantren beliau ada. Teman saya ini anaknya seorang ustadz, dan ustadz ini sampai sekarang populer. Saya nggak mau nyebut pastinya. Sampai sekarang dari era 90-an sampai sekarang itu, termasuk apalagi sekarang banyak yang mengenalnya, termasuk ustadz nasional dan sering go internasional juga. Nah, teman saya ini, qadarullah, dari kecil itu. Sejak SD-nya saya dulu SDIT Al-Hikmah saya dulu di Mampang Perapatan. Itu teman saya, kalau saya kan di Kalibata tinggalnya di bolak-balik ke rumah orang tua, tapi teman saya ini tinggalnya di Bulak Kapal, Pak. Bulak Kapal Bekasi enggak salah. Ya. Bekasi Timur, lumayan jauh, Pak, ya. Nah, itu enggak tinggal di situ. Dititipin ke gurunya. Ke kontrakan gurunya masih bujang. Untuk supaya hafal Quran dan supaya dekat sama sekolahan di daerah Bangka. Bangka Mampang maksudnya. Bukan Bangka Sumatera, bukan. Iya. Nah, itu Masya Allah terus. Dari kecil kayak gitu. Jadi jauh dari orang tua dari kecil. Dan memang lumayan hafalnya. Pas udah SMP, kita satu kelas. Isinya main doang, Pak. Anaknya bandel. Arab Indo, ya. Main doang. bikin liga sepak bola di pesantren, bikin sendiri liga antar kelas, masya Allah, kreatif di situ. Nah, kemudian gak naik kelas, udah habis itu keluar dari pesantren. Pas kuliah di Libya, ada ngeliat dia di Libya, ya, sekali itu ngeliat masuk kelas tiba-tiba, loh, kok bisa ada ente di sini gitu kan? Dan kemudian bapaknya ustadz ini nelpon anda, antum pernah ngeliat fulan enggak? Iya, sekali doang masuk. Ternyata selama itu selalu izin ke kampus selalu izin ke kampus, dan ternyata nggak pernah ngampus. Ketika dari rumah selalu izin pergi ke kampus, nggak pernah ngampus. Jadi bohong sama orang tuanya. Anaknya ustadz besar ini. Ternyata pas disuruh, kenapa anaknya bandel bengal, bandel memang. Dan nggak ada keagamaan sama sekali. Penampilannya juga, masya Allah. Penyebabnya adalah bapaknya ini kan ustadz, sangat berhasrat anaknya itu jadi ustadz betul-betul. Ya nggak apa-apa, betul, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Cuman pemaksaan dan kerasnya pendidikan bapaknya untuk memaksa itu membuat anak ini kemudian berontak dan akhirnya nggak jadi ustadz sama sekali, bahkan sebaliknya. Ini yang ustadz apa ya? Yang keagama ya, harusnya emang kita pengen anak kita keagama. Lah kalau misalnya ada perbedaan, anak pengen ke teknik elektro, bapaknya adalah dokter misalnya, dipaksa anaknya untuk itu, ini nggak benar, nggak benar. Ya baik saya sendiri atau mungkin siapapun dari antara kita, Pak, anak itu nggak bisa kita paksa, karena anak ini pemberian dari Allah dan Allah yang mengaturnya dan Allah yang beri dia taufik dan hidayah. Kita nggak bisa harus anak sesuai dengan selera kita. Beda prinsip, beda orang. Apalagi beda zaman sekarang, Pak. Khawatirnya ntar anak ini pecah, atau dia mungkin sekarang masih nurut, tapi mungkin diakumulasi perasaan di hati, suatu saat dia akan meledak dan repot urusannya, Pak. Maka yang lebih tepat adalah selama ilmu yang dia geluti ilmu yang tidak haram, maka biarkan dia menggeluti itu dan jadi orang ahli di bidang tersebut. Itu lebih baik insya Allah untuk masa depannya dibandingkan dengan pemaksaan. Iya begitu. Gak bisa saya ustadz, oh nek saya harus jadi ustadz. Enggak jadi ustadz, malu-maluin. Enggak malu-maluin, Pak. Selama tuh anak gak malu-maluin sebenarnya. Justru kita nih justru berpikir situ pengen anaknya dia ustadz, kan karena gengsi, bukan karena betul-betul pengen anaknya itu betul-betul ke ilmu. Karena gengsi, malu, masa anak saya gak ustadz sih. Enggak ada kayak gitu-gituan. Hidayah Allah yang punya. Ada anaknya, bapaknya mungkin tukang gerobak, tukang ketoprak, anaknya ustadz. Saya punya teman anaknya ustadz, bapaknya tahu nggak? Ternyata petani dan kekurangan betul-betul, miskin, rumahnya masih tanah. Jadi udah yang seperti ini nggak bisa dipaksa. Anak itu pemberian dari Allah, maka serahkanlah kepada Allah dan doakan keberkahan buat dia, nafkahi tetap dan insya Allah ilmunya berkah insya Allah. Ya semoga Allah Ta'ala jadikan anak-anak saya dan juga anak-anak bapak dan cucu-cucu bapak sebagai keluarga yang berkah yang Allah Ta'ala lindungi dunia dan juga akhirat. Saya pikir cukup, Pak, ya. Sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad, innaka hamidum majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.